Kaheba katilalasan na tuli Matius. Matius hondongam mesa. Susi indi kalohongan Yesus Kristus, piampuan na Tumahaja Daud, piampuan na Abraham. Kiana Abraham unda diam Isak, kiana Isak unda diam Yakub, kiana Yakub unda diam Yehuda, anenggana sola subunna. Kiana Yehuda unda diam Peres, anasira, nasibali Tamar, kiana Peres unda diam Hesron, kiana Hesron unda diam Ram. Kiana Ram unda diam Aminadab, kiana Aminadab unda diam Nahason, kiana Nahason unda diam Salmon, kiana Salmon unda diam Boas, nasibali Rahab, kiana Boas unda diam Obed, nasibali Rut, kiana Obed unda diam Isai, kiana Isai unda diam Tomahaja Daud, kiana Daud unda diam Salomo, nasibali Indobenena Tomate Uria, kiana Salomo unda diam Rehabeam, kiana Rehabeam unda diam Abia, kiana Abia unda diam Asa, kiana Asa unda diam Yosafat, kiana Yosafat unda diam Yoram, kiana Yoram unda diam Usia, kiana Usia unda diam Yotam, kiana Yotam unda diam Ahas, kiana Ahas unda diam Hizkia, kiana Hizkia unda diam Manase, kiana Manase unda diam Amon, kiana Amon unda diam Yosia, kiana Yosia unda diam Yekonia, anna enggana solasubunna. Watweta to'o dipasa to Israel dipahil lako Babel. Puhai dipahil lako Babel, ya kiana Yekonia unda diam Sealtiel, kiana Sealtiel unda diam Serubabel, kiana Serubabel unda diam Abihud, kiana Abihud unda diam Eliakim, kiana Eliakim unda diam Asor, kiana Asor unda diam Sadok, kiana Sadok unda diam Akim, kiana Akim unda diam Eliud, kiana Eliud unda diam Eliasar, kiana Eliasar unda diam Matan, kiana Matan unda diam Yakub, kiana Yakub unda diam Yusuf, indomwanena Maria, to unda diam puang Yesus, batu diwa to dilanti lame pasalama. Dadi mengkalau dio Abraham sule lako Tumahaja Daud, sapulapa lapina. Mengkalau dio Daud sule lako watuna dipahin to Israel na pahin to Babel, sapulapa lapina. Ana mengkalau dio watuna dipahin to Israel sule lako kadadianna to dilanti lame pasalama, sapulapa o duka lapina. Susi inde tulasanna indoanna dikebatangani Yesus Kristus sule lako disubungam. Puhai mekutana Yusuf, lang pobaine Maria, ya kebatah ia. Moyan natak pidayan solamuane, sapo kebatah aka kekuasaanna penaba Maseho. Indo Yusuf mesa to meada, dadi melo lang katui Maria. Sapo lameng kama-kama ungkatui, aka muka lang pakasihi di olona tau Buddha. Mane mahasam mak piki-piki Yusuf lang katui Maria, ya napalosai mesa malaikat nasua dewata ilam pangimpi nawaam. O Yusuf, piampuan na Tumahaja Daud. Daud mahea umpu baine Maria, akindo batana kekuasaan na pinawa Maseho umpadadi. Launda dia mesa anak muaneane, analusa ngay Yesus, akayalo lapasan umak na diumai dosana. Ya asana ya to'o dadi anna mala sulelako indo kadana dipata, na palombu nabi nawa. Patanannya talinga, indo anak daha, lakebata lambi unda dia mesa anak. Muaneane anna la disangai Immanuel kalembasanna puang Allah Taala ngunduk ya tapana milik Yusuf ya napala ko sian indo na pahentam malaikat na dewata lambi empu baine Maria sapo ta de moi podola sampe metindo sule la ko kiana Maria tapana dadi ya na sangai Yusuf indo na anak Yesus.